Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hussein Ma'alim Syarif dari Somalia. Alhamdulillah, saya mau menonton video untuk Syekh Abdul Samad di YouTube. Saya enggak pikirkan ketemu Syekh Abdul Samad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Bitaufiqihi wa manihi. Lain saya terakhirnya sudah ketemu Syekh Abdul Samad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim.